Dari Twitter dan Instagram udah sembarang nilai orang, ngejudge orang mulu, udah kayak Tuhan. Ketemu aja dulu baru ambil kesimpulan. Chicago Bulls D Rose, number one black and red ZO 01 YOGS, yang original gila swag, semua orang tahu yang paling keren cuman Young Lex. Sikat di balik takis, flow gue seksi, emosi beat sadis, karya gue bertahan, gue bukan provider tapi tetap eksis. Gue gak pernah masuk TV, tapi kenapa semua orang bilang kalau diri gue itu artis? Lo yang paling benar, mending lo ngaca. Lo bilang gue sama Agnes sombong, masa lo hina Agnes mau dikata 4 tahun semua perjuangan sama kerja kerasnya. Lo bilang gue bego kayak Patrick, tapi tetap aja gue yang jadi bintangnya. Lo liatin gue kok gatel, gue bilang jangan selingkuh kok bandel. Gue gak ada obatnya, gak ada lawannya, emang paling keren. Gue gak ada obatnya, gak ada lawannya, emang paling keren. Pacar lo liatin gue kok gatel, gue bilang jangan selingkuh kok bandel. Gue gak ada obatnya, gak ada lawannya, emang paling keren. Gue gak ada obatnya, gak ada lawannya, emang paling keren. Musikalitas udah punah, musik bagus udah jarang. Mereka cuma bisa nyela orang ngomong sembarang. Dulu musik Indonesia enggak kaya sekarang, semua berubah semenjak negara api menyerang. Pacar lo liatin gue, wajar soalnya gue kece. Nasib orang ganteng dikejar cinta, ya mau kayak gimana? Agnes Monica, Swaggy, Young Lex, Swagger. Bukan kriminal tapi jadi pusher, kita berdua banyak yang ngincer. Gue tinggal di langit tapi banyak yang pandang, padahal gue bukan bir tapi gue bintang. Ini lagu remix bukan jipel, lagu orang punya bacot dijaga, jangan ngomong sembarang. Pacar situ cantil, selalu goda-goda, masih aja nafsu padahal ada yang punya. Apakah itu kepala ada otaknya? Selalu jadi PHO kok gak berubah-berubah. Apa lo lupa masih ada yang namanya karma? Udah gue bilang jangan gatel sekarang, kena batunya. Pacar lo liatin gue kok gatel, gue bilang jangan selingkuh kok bandel. Gue gak ada obatnya, gak ada lawannya, emang paling keren. Gue gak ada obatnya, gak ada lawannya, emang paling keren. Pacar lo liatin gue kok gatel, gue bilang jangan selingkuh kok bandel. Gue gak ada obatnya, gak ada lawannya, emang paling keren. Gue gak ada obatnya.